Makruf, amin ya. Sebuah tembang dulu saya hadirkan sebelum saya buka acara panggung hiburan bersama hadirnya New Monata. Bersama dengan hadirnya Ramayana Production, sebuah tembang untuk Nemova Indonesia. Bersama New Monata, perjuangan dan doa. Tangannya di atas bareng-bareng Eko. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasa. Tepuk tangan semuanya untuk New Monata.

juga belum, tapi saya suaranya kenceng loh, maksud sampean kalah karo aku, Cak. Oke, kita siap goyang lagi bersama hadirnya New Monata. Pimpinan Cak Sodik New Monata yang hadir dari kawasan Bakalan Duren Sewu Pandaan. Siang hari ini hadir untuk Anda bersama dengan kerja barengnya rekan kerja kami yang luar biasa dari Ramayana Production. Abah Suot matur semanuun bersama hadirnya Eko Gang. Videografi matur suun untuk Anda semuanya. Siap goyang lagi tangan jempolnya satu jari mana? Satu jari mana? Jokowi Ma'ruf Amin untuk Anda semuanya. New Monata Ani Arlita. satu kembang terbaru album dari New Monata spesial buat Anda semua yang ada di sini. Belum tahu lagunya? Belum tahu. Purnawirawan Bapak Mahfud Arifin. Bapak dipersilakan mungkin maju ke depan okay, aja. Bapak. Oke, Bapak. Oke. Lagunya aku takut ya. Dihadirkan bareng Ratna Antika juga New Monata. Spesial lagu ini buat Bapak Mahfud Arifin. Aku takut New Monata. Yuk. Ora usah wedi. Nomor siji pasti menang. Nomor siji mesti. Tangan di atas semuanya ya. Yang bisa nyanyi sama-sama nyanyi. Katamu cintaku berlebihan. Cemburuku tak beralasan. Membuat diriku tak nyaman. Maafkan aku. Bisa kan semuanya? Bagaikan burung dalam udara. bareng-bareng kembali New Monata. Kandang Niko. Bisa ison wajong karena riko karbeno nong ati bisa son rumoni sopohan riko pikiri momison hang riko Jokowi Ma'ruf Amin, thank you luar biasa. Kembali dipersembahkan yang terbaik bareng hadirnya cantiknya Jawa Timur, Fibri. sahabat Mimova Indonesia, Eko Games, Ramayana, thank you. Tolong-tolonglah jangan ganggu hatiku, biar ku bisa hidup tenang tanpamu. Jangan siksa hatiku, kasihanilah aku, ku tahu ku tak bisa melupakanmu.

Gitu langsung aja dipanggil bareng-bareng New Monata ya. Ada Ramayana juga Eko Kim, terima kasih. Ada persembahan lagu-lagu terbaik bersama hadirnya Sodek. Yes. Sodek New Monata. Yow. Yow. Oke, selamat siang semuanya teman-teman. Abur. Putra putri Mojopahit. Ini mungkin lagu-lagu yang terakhir kali ya. Kalian semuanya semangat, terima kasih yang udah datang. Maaf kami agak tergesa-gesa karena boarding pesawat kami jam 1. Tujuan besok kita ke Tenggarong. Oke, okay. Okay, bersama teman-teman New Monata. Yuk Mas Widi Risma. Lek apa lagunya kalau nyanyi? Ini aman tak ini? Aman tak ini? Enggak ada bang Roto, yuk apa-apa. Goyang semuanya bro. Yo. Tutup klambi anyar direk nanging bojo anyar sing mbok pamer kening aku ning opo senengamu yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning statusmu. Oke, putra putri Mojopahit. Hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai Cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, c Statusmu neng opo senengamu yen mung gawe laraku pamer bojo anyar neng statusmu ya ya ya ya. Oke, juga ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Kekurangan dari kami. Langsung aja pada bersama New Monata. Oh, artis New Monata. We'll be right back. harus menyanyi. Tolonglah izinkan kami untuk beristirahat menyanyi. Kami tidak mampu lagi kalau terus menerus menyanyi. Pasti ya di siang hari ini ya. Dikasih lagu yang jingkra-jingkra, setuju ya? Kita goyang bareng Jumonata ya. Oke, yuk kita hadirkan persembahan bersama dengan Ramayana juga Eko Krim. Ada Ratna. Ratna Andika Jumonata. Yuk kita goyang semuanya. Abang pergi ke Sibolo. kepingin tahu seperti apa ramai dan serunya Wong Trowulan. Kalau aku bilang Jokowi.